Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, arsalahullahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'dah. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan karunia iman dan Islam dalam kehidupan kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad yang menjadi teladan untuk mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Para pendengar yang dimuliakan Allah, surat Al-Hijr ayat 18 yang kita kaji pada hari ini berbunyi, Illa manistarqas sam'a fa'atba'ahu shihabum mubin. Kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dia dikejar oleh semburan api yang terang. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 17, ayat 18 sangat terkait erat dengan ayat 17 yang sebelumnya. Allah menjaga dari tiap-tiap setan yang terkutuk berita-berita yang ada di langit atau di bintang. Namun di sini dikecualikan illa man istaraka sam'a, setan, kecuali setan yang mencuri-curi, istaraka artinya mencuri-curi berita, as-sam'a yang dapat didengar dari malaikat. Namun ketika mereka berusaha untuk mencuri-curi itu, fa'atba'ahu shihabum mubin, mereka dikejar oleh semburan api yang terang. Para pendengar yang dimuliakan Allah, di sini kita menemukan bahwa setan berusaha untuk mencari tahu berita yang gaib. Padahal sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ada gaib yang begitu mutlak yang layak untuk diketahui, yaitu tentang keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran, Nabi Muhammad, dan takdir baik dan buruk. Tanpa harus mencari tahu apakah saya besok akan beruntung, apakah saya besok akan berhasil. Tapi yakinlah, orang yang beriman itu adalah orang yang percaya kepada yang gaib. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi sebenarnya orang Islam itu orang yang paling percaya kepada yang gaib. Karena percayanya kepada yang gaib, maka dia tidak perlu mencari-cari yang gaib-gaib yang lainnya. Dia tidak harus mendatangi ahli nujum, karena di balik ahli nujum itu mungkin ada jin yang mencari tahu tentang apa yang ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala di buku catatan kita. Tapi yakinlah pada pernyataan Nabi Muhammad, wa'lam law aradan nas an yadurruka bisyai'in lan yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka. Kamu tidak akan dapat mudarat walaupun semua manusia ingin menurunkan mudarat, kecuali hal itu telah ditetapkan oleh Allah. Dan kamu tidak akan mendapatkan manfaat walaupun semua orang ingin mendatangkan manfaat, kecuali hal itu telah ditetapkan Allah. Dan untuk mencapai ketetapan Allah itu bukan berarti harus melihat-lihat, melirik-lirik buku catatan saya, apa sih yang dituliskan Allah untuk tahun depan, untuk 10 tahun kemudian, untuk minggu depan, untuk hari esok. Tidak. Tapi penyelesaiannya sebenarnya sangat mudah. Ihfazillaha yahfazuka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ikuti perintahnya, jauhi larangannya, itu lebih baik daripada mempertanyakan masa depan saya apa. Masa depan umat Islam yang beriman kepada Allah dan hari akhirat adalah pasti surga. Jadi jangan perlu mencari besok bahagia atau tidak. Kebahagiaan seseorang ketika dia masuk ke dalam surga dan terhindar dari neraka. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Itulah kebahagiaan yang hakiki yang keimanan gaib yang harus diyakini tanpa harus mencuri-curi pendengaran dari malaikat yang akhirnya akan menyusahkan diri kita sendiri. Di studio telah hadir Ustaz Perdana, kami minta kontribusinya. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, ada satu hal yang menarik kalau kita perhatikan ayat ini. Pertanyaannya adalah, kenapa syaitan begitu sangat bernafsu untuk mengetahui rahasia yang ada di langit, ya? Walaupun sampai-sampai fa'atsba'ahu syahabun mubin, ya, harus berhadapan menerima konsekuensinya, yaitu dikejar dengan semburan api yang terang. Ya. Di dalam keterangan ayat lain Allah mengatakan syahabun saqib, semburan api yang saqib yang mampu menghancurkan. Ya. Rujuman li syayatin, di dalam keterangan ayat lainnya yang senada dengan ini, bahwa penjagaan langit itu akan mampu, rujuman li syayatin, akan mampu menghancur leburkan syaitan atau iblis yang mencoba untuk mencuri-curi dengar berita-berita dan rahasia-rahasia yang ada di langit. Nah, yang menarik di sini adalah bahwa ternyata syaitan sangat bernafsu untuk mengetahui rahasia itu dan untuk membuat manusia menjadi yakin terhadap dirinya. Ya, kita bisa menemukan betapa hebat dan betapa keras usaha syaitan, walaupun harus berhadapan dengan kematian, tapi demi menyesatkan manusia, syaitan siap menerima segala konsekuensinya. Jadi ini menarik sekali ya. Allah gambarkan kepada kita betapa hebatnya usaha syaitan itu untuk menyesatkan diri kita, ya. Tapi yang sayangnya adalah kita malah menerima bujuk rayu syaitan tersebut. Ya, jadi ini sebagai pelajaran kepada kita semua. Kemudian ini juga merupakan salah satu gambaran sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustaz Zainal, betapa ini adalah salah satu cara dari syaitan untuk menyesatkan manusia, yaitu dengan memberikan informasi-informasi tentang masa depan, apa yang akan terjadi begitu. Oleh karena itulah mengapa di dalam keterangan ayat ini Allah sangat mengecam perbuatan syaitan ini dan memberikan hukuman yang sangat dahsyat. Iblis yang dijamin oleh Allah tidak akan mati sampai hari kiamat, tetapi kalau mencoba untuk mendengar-dengar ini, maka mereka akan menghadapi konsekuensi dibunuh, ya, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah imbasnya adalah bahwa manusia juga tidak boleh melakukan hal yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh syaitan ini. Tidak boleh ada orang yang memberikan prediksi atau berita-berita tentang masa depan, karena ini mencontoh perbuatan syaitan. Tidak boleh kita pergi ke tukang tenung atau tukang ramal untuk meramalkan nasib kita sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Jenal, karena ini sangat bertentangan dengan ajaran agama. Yang mengetahui gaib itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun syaitan ternyata menginformasikan tentang sesuatu masa depan dan kebetulan itu sama, itu hanya kebetulan sama, tidak atas kebenaran mutlak dari apa yang disampaikannya, karena dia tidak akan pernah bisa mendapatkan informasi secara sempurna dari berita-berita yang ada di langit, karena sudah ada penjagaan yang begitu sangat kuat yang tidak mampu ditembus oleh syaitan. Kemudian lagi bahwa di samping menyesatkan manusia dengan cara memberikan hal-hal pengetahuan-pengetahuan atau informasi tentang masa depan, tadi juga sudah disampaikan oleh Ustaz Jenal bahwa untuk masalah-masalah yang sifatnya ada orang kehilangan, pergi ke dukun menanya di mana barangnya, ya, dan kemudian dukun itu mengatakan di sini tempatnya dan ternyata betul, ya, itu bukan merupakan bagian daripada hal-hal yang gaib, karena yang gaib itu adalah sesuatu yang ada di masa depan dan hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sifatnya tahu di mana barang hilang, itu bukan memprediksikan hal-hal yang gaib, ya. Memang kita tidak mengetahui, tetapi setan itu bisa melihat di mana seseorang mengambil barang dan di mana meletakkannya. Akan tetapi tidak semudah itu untuk mengetahui informasi ini, karena si tukang dukun, si dukun ini harus mengorbankan banyak hal. Pada intinya adalah bahwa ayat ini memberikan inspirasi kepada kita semua. Bagaimana usaha keras syaitan untuk menghancurkan anak cucu Adam, bagaimana usaha keras syaitan untuk menyesatkan anak cucu Adam, sehingga akhirnya janji mereka la'ughwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan semua anak Adam, itu akan dapat mereka penuhi dan mereka akan sangat berbahagia nanti pada hari akhirat. Ternyata banyak di antara kita yang menjadi teman-teman dan kawan syaitan untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Ini saja saya kira saja. Terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar yang dimuliakan Allah, dari penjabaran yang telah disampaikan kita dapat mengambil 4 kesimpulan. Yang pertama, bahwa gaib itu ada 2. Ada gaib mutlak, ada gaib nisbi. Sebagaimana kata Ustaz Perdana tadi katakan, setan boleh tahu, ada orang yang tidak kita tidak tahu tapi orang lain tahu, itu disebut dengan gaib nisbi. Gaib menurut kita tapi tidak gaib menurut orang lain, karena dia melihatnya, kita tidak melihat, orang lain melihatnya. Ada gaib mutlak, semua orang tidak mengetahui, itulah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah gaib mutlak. Ketika kita percaya kepada gaib mutlak, gaib nisbi menjadi tidak begitu penting. Karena apa? Karena ketika kita hilang barang, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang boleh hilang tapi iman jangan hilang. Itulah prinsip orang-orang soleh. Semua yang hilang dari barang orang yang kita kasihi sebenarnya akan diganti Allah dengan yang lebih besar bila kita bersabar dan rela dengan barang atau orang yang telah menghilang dari hadapan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mencari tahu rahasia yang dilakukan oleh setan atau siapa saja dalam kehidupan ini untuk apa? Kalaulah kita ketahui rahasia hidup kita rupanya suram di kemudian hari, apakah kita harus meratapi kehidupan kita yang suram dengan jalan, dengan menatapinya dengan masa-masa kesuraman? Tentu saja tidak. Dan kalaulah kita mengetahui rahasia hidup kita akan cemerlang di kemudian hari, apakah kita akhirnya harus bermalas-malasan? Tentu juga tidak. Jadi ketika seseorang mengetahui atau tidak mengetahui rahasia, tetap saja dia harus berbuat yang terbaik di dunia ini. Jadi sebenarnya tidak perlu mengetahui apa rahasia Anda di depan, tapi pahamilah bahwa visi misi kita untuk hidup yang sekali ini adalah hidup yang membahagiakan, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kalaulah itu visi misi kita, tanpa mengetahui rahasia pun kita akan berjalan menuju visi misi itu. Apa visi misi kita di dunia untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat? Tentu saja semua orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat menginginkan masuk surga dan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senyum sumringah. Untuk mencapai pada visi ini, maka misinya pun harus jelas. Kita jadikanlah rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah. Sebagai seorang pimpinan rumah tangga, suami melakukan sholat berjamaah di rumah atau mengajak anaknya ke masjid, dan ibu menjadi imam di rumah. Kita wajibkan sholat wajib harus ditegakkan bagi anak keluarga kita. Kalau memiliki waktu, kita baca Quran bersama antar maghrib dan isya, atau antar sholat subuh menjelang pergi kerja. Kita wajibkan puasa Ramadan di rumah kita. Bila memiliki harta berlebih, kita wajibkan membayar zakat. Dan bila memiliki harta berlebih juga, kita melaksanakan ibadah haji. Ini adalah misi untuk mencapai visi yang membahagiakan, surga jannatun na'im. Inilah masa depan yang seharusnya tidak harus ditilik-tilik, tidak harus diintip-intip, karena masa depan kita adalah kebaikan yang kita lakukan pada saat hari ini. Kalau kita berbuat baik hari ini, ikhlas lillahi ta'ala, sebagaimana pesan kita di ayat 17 2 hari yang lalu, maka secara otomatis kita dapat menjamin surga dan bertemu dengan Allah. Memang benar kita tidak bisa memaksa Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memasukkan kita ke dalam surga, tetapi ada satu janji, innallaha la yukhliful mi'ad, bahwa Allah tidak pernah ingkar janji. Di antara janjinya, orang yang berbuat baik ikhlas lillahi ta'ala dengan penuh keimanan kepadanya, maka surga dan bertemu dengan Allah penuh senyum adalah satu kepastian biiznillah. Saya Jenderal Arifin bersama dengan Ustaz Perdana mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan kita berkumpul di surga Jannatun Naim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir.